Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Kita masuk pasal yang baru dari uqubat atau akibat, bisa dikatakan juga hukuman akibat dosa dan kemaksiatan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min uqubatiha, dan diantara hukuman atau akibat dosa dan kemaksiatan itu adalah annaha taj'alu sahibaha min as-siflah ba'da an kana muhayyan li an yakuna min al-'ilyah. Di antara hukumannya adalah dosa dan kemaksiatan itu membuat pelakunya menjadi rendah, padahal sebelumnya disiapkan untuk menjadi bagian dari golongan orang-orang yang tinggi, padahal dipersiapkan untuk sebuah status keadaan yang tinggi dan mulia. Fa innallaha khalaqa khalqahu qismain. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, "Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah ciptakan mereka dalam keadaan sebaik-baik bentuk. "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian dikembalikan dia ke dalam tempat yang paling rendah. Disebabkan kemaksiatan, kekufuran. Apalagi kalau kita mengingat asal penciptaan kita, manusia. Bagaimana keadaan awal Abuna Adam alaihi salam. Yang ketika itu sebelum turun ke dunia, Allah telah masukkan atau tempatkan di tempat yang paling mulia, dan itu merupakan rumah kita yang pertama. Qala, Allah menciptakan manusia, makhluk atau makhluknya jadi dua golongan, dua bagian. Ada yang illiyah, yang tinggi, mulia, wasiflah, yang rendah dan hina. Wa ja'ala illiyin mustaqirral illiyah wa asfala safilin mustaqirras siflah. Allah jadikan illiyin, surga yang tertinggi, tempat-tempat yang tinggi, yang mulia, sebagai tempat menetap bagi orang-orang yang tinggi atau keadaan-keadaan status yang tinggi dan mulia. Dan Allah jadikan asfala safilin, tempat menetap bagi semua yang rendah dan hina. Wa ja'ala ahla ta'atihi al-a'lain fid dunya wal akhirah. Dan Allah jadikan orang-orang yang taat kepada Allah itu sebagai orang-orang yang paling tinggi dan mulia di dunia dan akhirat. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kamu adalah yang paling tinggi kalau kamu beriman. Wa ahla ma'siyatihil asfalin. Dan Allah jadikan orang-orang yang bermaksiat kepadanya itu sebagai orang-orang yang rendah, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di dalam di akhirat nanti, tempat mereka tempat-tempat yang hina. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang abrar betul-betul berada di dalam kenikmatan dan kesenangan, sedangkan orang-orang yang fujar berada di dalam kesengsaraan neraka jahim. Dan itu kata Ibnu Qayyim, sebagaimana yang telah lewat, tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia dan di alam barzakh. Baru disempurnakan keadaan mereka, kesenangan-kesenangan untuk orang-orang yang abrar, dilipat gandakan di akhirat. Dan baru kesenangannya ini, kesengsaraan, kecelakaan orang-orang yang fujar, dilipat gandakan di akhirat. Kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaihi. Sebagaimana Allah telah menjadikan pula orang-orang yang taat kepada Dia sebagai makhluk-makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Hum awliya'uhu. Dan mereka menjadi wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak merasakan takut dan tidak pula merasakan duka cita. Wa ahla ma'siyatihi ahwana khalqihi alaihi. Dan ahlu ma'siyatihi, orang-orang yang durhaka, maksiat, melanggar larangan-larangan Allah, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, adalah orang-orang yang paling hina dalam di kalangan makhluknya. Gambarannya, lihat keadaan iblis. Sebabkan karena satu dosa, penolakan, keengganannya untuk sujud. Padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu pun bukan sujud ibadah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu menghormati Adam. Tapi dia berani menantang. Enggan untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadilah dia makhluk yang paling hina dan paling rendah. Padahal disebutkan sebagian ulama dahulu, dia termasuk dalam jajaran beribadah kepada Allah ratusan tahun bersama para malaikat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan dia termasuk panglima-panglima malaikat langit dunia yang Allah kirimkan untuk menumpas orang-orang yang makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini iblis. Setelah dia melanggar, enggan melaksanakan perintah Allah, Allah balikkan keadaannya. Allah bongkar apa yang terdapat di dalam hatinya. Jadilah hati itu jadi hati yang paling keji dan paling jahat. Rupanya, bentuknya menjadi bentuk yang paling buruk. Padahal sebelumnya, termasuk jajaran yang makhluk-makhluk yang bagus bentuknya. Yang beribadah kepada Allah. Wa ja'ala al-izzata li ha'ula, Allah jadikan izzah, kemuliaan, keperkasaan untuk mereka ini, yakni orang-orang yang taat kepada Allah. Wa dhillata was-saghar li ha'ula, dan Allah jadikan pula kehinaan dan kekerdilan, rendah untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kama fi musnad Imam Ahmad min hadits Abdullah bin Amr bin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ana ingatnya ini Abdullah bin Umar. Annahu qala bu'ithtu bis-saif baina yaday sa'a. Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Waju'ila dhullu was-saghar 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap orang yang menyelisihi urusanku, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat iblis yang demikian hebatnya dahulu beribadah kepada Allah, tapi kemudian jadi makhluk yang paling hina, diusir, dikeluarkan dari surga, diusir dari dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama amila al-'abdu ma'siyatan, setiap kali seorang hamba mengerjakan maksiat, apapun maksiat itu, besar ataupun kecil, nazala ila asfali darajatin, jatuh dia, turun derajatnya ke tempat yang lebih rendah. Sebagaimana keadaan hatinya ketika dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, hati itu ternoda dengan satu titik hitam. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin, waliyatu billah. Dan dia terus turun sampai akhirnya dia termasuk golongan orang yang asfalin, paling rendah sudah. Dan ini banyak kejadian nanti disebutkan oleh beliau diantaranya. Wa kullama amila ta'atan irtafa'a darajatan, dan setiap kali dia mengerjakan satu ketaatan, terangkat derajatnya satu tingkat. Terus wala yazalu fi irtifa'in hatta yakuna minal a'lain, dan terus dia naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai dia menjadi golongan orang-orang yang a'lain. Dan ini bukan mustahil, bukan hanya untuk para anbiya war rusul. Hanya disebutkan dalam ayat. Surga yang Allah ciptakan dan Allah sediakan untuk orang yang bertakwa itu bukan hanya untuk para anbiya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu bukan hanya untuk orang-orang yang maksumin dari dosa besar dan kecil. Bukan untuk para anbiya war rusul saja. Lihat dalam ayat-ayat berikutnya ketika Allah menyebutkan walladina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka pernah jatuh melakukan perbuatan keji, fahisyah, dapatkan hukuman cambuk, dapatkan hukuman rajam. Sebagian mereka ada yang dipotong tangannya, sebagian mereka ada yang dicambuk 80 kali, ada yang kurang dari itu. Nah. Tapi tetap mereka mulia. Bisa tergambar mereka diantaranya seperti ini adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dahulunya mereka ketika mereka di masa jahiliyah? Orang-orang yang tidak kenal Allah, dalam arti tidak kenal beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sebagaimana diterangkan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Najasyi. Kami makan bangkai. Kami menindas yang kuat, menindas yang lemah. Mengganggu tetangga, mengganggu kabilah-kabilah lain. Merampas, merampok, membunuh. Tapi setelah mereka menerima hidayah, beramal, termasuk Ja'far bin Abi Thalib digelar oleh Rasulullah di dalam riwayat burung-burung surga. Qala wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi su'ud min wajhin wan nuzul min wajhin. Dan ini keniscayaan kita sebagai manusia, terkumpul dalam setiap hati itu iman dan kekufuran, kesolehan dan kefajiran, takwa dan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu nafsu, jiwa manusia, hati manusia, terkumpul dua hal ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Celaka dan rugi orang yang mengotorinya. Rugi dia. Dan akan terus turun tingkatannya, derajatnya. Sampai, waliyadzubillah, kal'an'am bal adhal. Bisa jadi lebih sesat, dari lebih bingung, lebih jelek keadaannya daripada seekor binatang ternak. Ini kata beliau, dalam kehidupan kita sebagai manusia mesti akan ada naik dan turun. Iman itu bertambah kadang-kadang. Dan ini kita berharap terus. Tapi alangkah sulitnya. Turun itu sebuah mau tidak mau akan terjadi. Ya. Akan turun. Kelemahan-kelemahan kita dan keadaan nafsu kita, keadaan diri kita yang zalim dan jahul, ini sering dimanfaatkan oleh syaitan. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Ini dimanfaatkan oleh syaitan. Keadaan kita yang serba zalim, jahul, itu dia dijadikan senjata, dijadikan kendaraan oleh syaitan untuk menghancurkan, untuk betul-betul menyeret, tergerus iman itu. Baru keluar rumah sudah hilang mungkin separuh atau berapa persen imannya. Qala wa ayyuhuma kana aghlab. Mana yang paling dominan alaihi pada hamba tersebut? Kana min ahli. Itulah dia keadaan dia. Dia termasuk golongan mana? Qad aflaha man zakkaha. Kalau itu yang dominan, jadilah dia orang yang bertakwa. Wa qad khaba man dassaha. Kalau dia biarkan, dia lepaskan nafsu itu, terbawa dengan keinginannya, jadilah dia orang yang celaka. Kefajiran, kejelekan. Falaisa man sa'ada mi'ata darajatin wa nazala darajatan wahidah kaman kana bil aksi. Jelas orang yang naik 100 tingkat, jelas beda, tidak sama dengan orang yang turun satu tingkatan. Apalagi dengan yang sebaliknya, turun 100 tingkat, naik satu tingkat, itu pun juga berbeda. Nah, ini keadaan. Kapan itu naik? Ketika iman itu bertambah, ketika semakin taat, semakin dekat, semakin merasakan, menyadari bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, selalu bertobat, selalu minta ampun kepada Allah, selalu kembali taat kepada Allah. Itu mungkin akan naik terus. Nanti akan kita lihat keterangan beliau. Walakin ya'riduha huna linnufus ghalatun azim. Akan tetapi di sini, kata beliau, jiwa-jiwa itu dihadapkan pada kesalahan yang sangat besar. Ada kekeliruan besar ketika mereka melihat hal ini. Wa huwa annal abda qad yanzilu nuzulan ba'idan ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Seorang manusia bisa jadi turun dari derajat tingkatannya itu lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Wa mimma bainas sama'i wal ard. Lebih jauh daripada tingkatan langit dan bumi. Fala yafi su'uduhu alfa darajatin bihadzan nuzul alwahidah. Kadang-kadang satu tingkat dia turun, tapi itu lebih mengerikan, yang tidak bisa diimbangi walaupun dia naik 1000 tingkat. Kama fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Ada orang yang mengucapkan satu kalimat yang enggak dia pikirkan akibatnya, melemparkan dia ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Hanya kali satu kalimat. Nah, kita pun tidak menyadari bahwa kadang-kadang ucapan-ucapan kita itu membuat tergerus rusaknya tauhid kita. Sering tambah kita sadari, wah untung ada dokter ini, cepat sembuh kamu. Iya, ini obat ini ampuh. Lupa kita yang membuat obat itu ampuh. Lupa kita kalau yang memberi taufik kepada dokter itu sehingga dokter itu bekerja semestinya, memberikan resep, memeriksa. Lupa kepada yang menggerakkan kakinya ini, kekuatan satpam yang menjaga. Sering terucap, kalau enggak ada dia, kalau enggak ada satpam, kemalingan lah. Nah, hal yang seperti ini itu ternyata merusak, mengotori tauhid kita. Apalagi kalimat-kalimat yang seperti ini yang dikisahkan, sampai kata Abu Hurairah yang meriwayatkan kalimat itu, au baqat dunyahu wa ukhrah, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Dia punya ghirah, punya kecemburuan, enggak senang dengan kemaksiatan, tapi karena terselip dalam hatinya ujub, akhirnya terjatuh dan terlempar ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Ini kisah tentang dua orang yang bersaudara di kalangan Bani Israel dahulu. Yang satu ahli ibadah luar biasa tekunnya, yang satu tiap harinya berbuat maksiat. Bertemu dengan saudaranya yang ahli ibadah ini, terlihat dia masih dalam maksiat, aksir, berhentilah kamu. Ketemu lagi, berhentilah kamu. Tetap dia ditegur untuk berhenti. Sering-sering seperti itu, sang teman yang saudaranya ini merasa jengkel. Kamu tuh kok seakan-akan diciptakan untuk mengawasi saya. Ini biar ini urusan saya dengan Allah. Jengkel dia begitu kan. Dia gak terima ditegur untuknya ini berhenti dari berbuat maksiat. Terucap kalimat, wallahi la yaghfir lakallah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Dimatikan keduanya oleh Allah, kemudian disebut dibangkitkan yang kedua-duanya, dihadapkan kepada Allah. Siapa kamu yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni dosanya. Aku ampuni dosanya dan aku gugurkan amalanmu, kata Allah. Yang ini diseret ke dalam surga, yang ini dilemparkan ke dalam neraka. Al-baqat dunia huwa ukhrah, kata Abu Hurairah. Dia menghancurkan, kalimat itu menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ibadahnya yang sekian banyak, tidak ada artinya. Kisah juga seorang wanita. Salat malamnya banyak, puasanya di siang hari banyak, masya Allah, lisannya tidak terjaga dari orang lain. Ditanyakan kepada Rasulullah, hiya finnar, kemana ibadahnya? Qala fa ayu su'udin yuwazi hadhihi an-nazla, lalu naik yang mana yang bisa mengimbangi jatuh kejatuhan ini, walaupun cuma sekali dia jatuh. Selama ini dia naik sampai pada tingkatan seakan-akan tidak ada lagi yang selevel dengan dia. Wajib membawa dia untuk merasa lebih dari yang lain. Akhirnya ketika lihat temannya seperti itu, terucap kalimat yang demikian. Sekali dia jatuh, hancur berantakan dunia dan akhiratnya. Qala wa nuzul amrun lazimun lil insan, dan turun itu perkara yang lazim, selalu melekat pada kita. Kita makhluk yang zalim, makhluk yang jahul, parah kejahilannya, ketidaktahuan, kebodohannya itu parah. Dan zalim, kezalimannya itu juga sangat parah. Walakin minan nas man yakunu nuzuluhu ila ghaflah, tapi ada orang-orang yang mereka itu turunnya itu hanya sampai pada tingkatan ghaflah, lalai, senang main-main, mengisi waktunya dengan tidak ini hal-hal yang tidak berguna, bukan dengan anak istrinya, itu kesia-siaan, itu sesuatu yang batil. Tapi kalau dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya bermain, menghibur mereka, dapat pahala dia. Fa hadza idza istaiqadha min ghaflatihi ada ila darajati. Nah, kalau dia bangun dari kelalaiannya, kembali dia kepada tingkatannya. Au ila arfa. Bisa jadi ketika setelah dia selesai main-main ataupun melakukan hal yang tidak pantas karena lalai ini tadi, dia kembali sadar, tobat, perbaiki diri. Bisa jadi dia kembali pada tingkatannya atau bahkan lebih. Minha bihasabi yaqdatihi, tergantung bagaimana bangunnya, sadarnya itu seperti apa. Kalau sadarnya itu ya biasa saja, ya sudah, kembalilah kepada semula. Tapi sadarnya itu membuat dia malu, takut, itu mungkin bisa lebih. Gak pantas dia seperti ini, talabatul ilmi. Padahal ada ayat Al-Quran, ada pelajaran yang harus dia murojaah. Ada ayat yang masih dia kurang mungkin, ada hal yang perlu dikerjakannya, tapi dia lalaikan. Tergantung bagaimana bangun atau sadarnya. Wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubah la yanwi bil isti'anah ala ta'ah. Ada orang yang turunnya itu kepada perkara yang mubah. Makan, minum, piknik, dia kemudian dengan istrinya, dengan keluarganya, mubah. Tapi dia tidak niatkan itu untuk menjadi bantuan agar taat kepada Allah. Ya makan, minum, tidur, senang-senang. Cuma sekedar senang-senang aja, tidak untuk menambah dia jadi taat kepada Allah, untuk menghilangkan hal-hal yang menjadi ganjalan dalam dirinya, untuk menjadi semangat kembali. Pulang liburan, piknik, bukan tambah taat, bukan tambah semangat untuk belajar murojaah. Ya kembali seperti semula, tidak ada manfaatnya. Fahadha mata raja'a ila ta'afat faqad ya'udu ila darajati. Walaupun dia kembali kepada ketaatan, itu berarti kembali dia kepada derajat semula. Waqad la yasilu ilaiha. Bahkan bisa jadi tidak sampai pada tingkatan sebelumnya. Kepuasan, keenakan dengan hal-hal yang mubah ini tadi. Walaupun sadar, ya sudah seperti itu. Ini amrun muhim, perkara yang penting buat para thalabatul ilmi. Diberi kesempatan kita oleh Allah diberi rezeki, ada acara-acara untuk keluar, ya, menghibur diri. Memang belajar itu tidak benar kalau misalnya terus seperti itu di dalam pondok, ya, monoton. Ya, perlu untuk keluar, untuk melihat, liburan, ya, acara. Ya. Nah, tapi kalau tidak sampai, tidak kembali kepada ketan, tidak kembali lebih menjadikan itu sebagai apa namanya untuk menjadi lebih taat, ya sia-sia. Nah, kalaupun misalnya kembali, ya, kepada derajat semula. Nah, seringnya habisnya itu lupa, nah, sholatnya pun juga keteter, terlambat. Nah, alasannya ya baru datang memang kecapean, ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya apa sampai betul dia halnya ini acara-acara seperti itu menambah semakin taat, semakin semangat dia untuk kembali belajar. Qala wa qad yartafi'u anha. Tapi bisa jadi juga dia terangkat lebih dari derajat semula. Fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kana, karena memang bisa jadi dia kembali menjadi lebih tinggi himmahnya daripada sebelumnya, karena didorong tadinya sudah lesu. Kan ada yang seperti ini, karena sebagian ada anak yang mungkin ketika dia belajar jenuh sudah, mungkin pada suatu kondisi ditegur di apa oleh ustadznya enggak peduli, pokoknya enggak mau ngadat sudah, mandek. Ya, kalau ada mungkin sebagian ustaz yang Allah beri taufik melihat mungkin bahwa dah, anak ini tidak diajak bicara, cuma tidak disuruh ngapa-ngapain, ayo diajak piknik atau diajak jalan, diajak ke rumah atau dikasih apa, terbangkit, terpacu lagi untuk bahkan ketika kembali ke mahat tanpa disuruh, selesai satu halaman setoran selesai. Ada yang ini gambaran misalnya seperti itu. Ya, tentu yang lebih dewasa tentu lebih lagi. Ya, kalau dia punya himmah yang tinggi, hal-hal yang seperti itu membantu dia untuk semakin bersemangat. Nah, sebagai tanda syukurnya kepada Allah dan terima kasihnya kepada mereka yang membawa. Wa qad yakunu adhafa himmatan. Bisa jadi juga dia lemah himmahnya, kemauannya, tekadnya. Waqad ta'udu himmatuhu kama kanat, maka bisa jadi juga himmahnya itu kembali seperti hanya sebatas seperti semula, tidak ada greget untuk lebih baik. Nah, tinggal menilai mana yang kita pilih. Qala rahimahullah, wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'siyah, ada yang mereka itu turunnya itu kepada maksiat. Maksiat itu juga bertingkat, ada yang kecil, ada yang besar. Imma saghira aw kabira. Fa hada yahtaj ila fi audihi ila darajatihi ila taubatin nasuh wa inabatin shadiqah. Nah, kalau dia jatuh kepada kemaksiatan, baik itu terkait dengan hak Allah maupun terkait dengan hak sesama manusia, itu butuh dia untuk kembali kepada derajat yang semula atau yang lebih tinggi dengan taubatan nasuha dan inabatin shadiqah. Betul-betul dia kembali itu dengan jujur. Dia kembali kepada yang dicintai oleh Allah dan tinggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah. Dia betul-betul taubat dengan semua rukun taubat. Ada penyesalan di dalam hati, merasa malu, takut akibat dosa itu Allah marah kepada dia. Ini yang penting, bukan sekedar orang menjadi benci kepada dia, tidak suka kepadanya, tapi lebih dari itu dia merasa malu. Apalagi tingkat kalau dia sudah merasa mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan karunia banyak, kedudukannya sebagai thalabatul ilmi dimudahkan oleh Allah selama ini untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami aqwal ulama, jatuh dalam kemaksiatan. Untuk kembali itu dia harus, kalau misalnya tidak belum muncul penyesalan sebagai satu rukun penting taubat, at-taubatu an-nadam, taubat itu penyesalan, tidak muncul rasanya. Bayangkan untuk dia berhadapan dengan Allah dan Allah meminta pertanggungjawabannya dengan dari apa yang Allah berikan, ilmu yang telah Allah berikan. kepada dia, Allah ajarkan kepada dia bagaimana dia menjawab. Sementara Allah sudah menyebutkan, Allah menyiapkan adab yang sangat besar untuk orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Gak muncul penyesalan, tumbuhkan rasa takut yang demikian dan rasa malu. Kalau kita merasa malu orang lain baik kepada kita kemudian kita balas dengan yang jelek, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas untuk dia merasa malu. Sudah diberi kekuatan, diberi akal, kesehatan, nikmat yang demikian banyak, digunakan nikmat itu untuk durhaka kepada Allah. Makan enak, tapi ingatlah dosa yang telah kita perbuat. Enak makan, subhanallah, ya Allah, tapi dosa yang dilakukan itu dengan makanan ini kita buat dosa. Nah, butuh taubat, nasuha dan idabah shadiqah. Kembali taat yang jujur kepada Allah. Waqtalafan nas. Nah, kemudian kata beliau, manusia berbeda pendapat. Hal ya'udu ba'da taubah ila darajatihi allati kana fiha. Apakah setelah dia bertobat dia akan kembali kepada derajatnya semula? Binaan ala anna taubatahu atharadz dzunub, atharadz dzanbi. Dengan menyanyi penganggapan dengan keyakinan bahwa memang taubat itu menghapus bekas-bekas pengaruh-pengaruh dosa yang telah diperbuat. Wa taj'alu wujudahu ka'adamihi. Dan menjadikan wujud dosa itu seakan-akan tidak ada. At-ta'ib min dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosanya, tobat yang benar ya, itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kalau dosa-dosa kecil misalnya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, siapa di antara kamu yang kalau dia punya sungai depan rumahnya, tiap hari dia mandi 5 kali, mandi 5 kali sehari, kira-kira masih ada enggak kotorannya? Daki-dakinya. Enggak ya? Enggak. Itu kan. Tapi bukan asal celup, asal masuk dalam sungai, kemudian selesai. Enggak. Betul-betul mandi. Tentang apa ini? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kalau dia betul-betul kerjakan, betul-betul tidak punya dosa, tidak punya kesalahan dia. Makanya pantas antara satu sholat dengan sholat berikutnya menghapus dosa-dosa yang ada di antara kedua itu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, menghapus dosa-dosa kesalahan. Apalagi yang kemarin kita lakukan, puasa Arafah. Nah, itu bila betul-betul dikerjakan, mandi yang betul-betul mandi. Sholat yang betul-betul sholat, bukan asal-asal sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Itu pasti, bukan kata yang salah. Allah yang mengatakan demikian. Masih juga buat kejelekan, masih juga buat sholat kita seperti apa? Bukan sengaja. Udah bagus kelihatan orang, hatimu jujur, khusyuknya, ikhlasnya, atau karena ingin dilihat ustadznya, atau mungkin ujub ketika sholat sendirian. Akhirnya jadi seperti wanita yang dikatakan oleh Rasulullah, hiya finnar. Apa gunanya sholat kalau itu yang dia dapatkan? Berarti kan betul-betul dia tidak mengerjakannya dengan, tidak nyambung antara yang dia lakukan dengan hatinya. Wa taj'alu wujudahu ka'adamihi faka'annahu lam yakun. Seakan-akan dosa itu tidak pernah ada. Aw la ya'ud. Ataukah dia tidak akan kembali sama sekali? Apakah setelah taubat pun tidak akan kembali ke derajat semula? Bina'an ala anna taubah ta'thiruha fi isqatil uqubah. Dengan anggapan bahwa dosa ada taubat itu pengaruhnya adalah demi menggugurkan hukuman. Kalau dia sudah bertobat, dia enggak akan dapat hukuman lagi di akhirat. Wa amma darajah allati fatanhu fa innahu la yasilu ilaiha. Adapun derajat yang dia lolos enggak kedaknya ini karena jatuh ke buat maksiat, maka derajat yang tadi dia tinggalkan itu enggak dapat lagi. Karena dia sudah jatuh. Tapi kan dia jatuh kemudian bertobat. Apakah dia akan kembali ke derajat semula ataukah tidak? Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak. Tobatnya itu hanya untuk menghalangi dia kena hukuman di akhirat. Qalu wa taqriru dhalik. Gimana cara pemahamannya? Annahu kana musta'iddan bishtighalihi bitta'afi zamani alladhi asafihi li su'udin akhar wa irtiqa'in bijumlati a'malihi salifah bimanzilati kasbi ar-rajul kulla yawmin bijumlati malihi alladhi yamlikuhu wa kullama tada'afa al-mal tada'afa ar-ribhu faqad raha 'alayhi fi zamani al-ma'siyah irtifa'un wa ribhun bijumlati a'malihi. Ini seperti orang yang, artinya kata beliau nih gambarannya, ketika dia dalam keadaan bersiap dengan kesibukannya ini dalam ketaatan pada waktu di mana dia berbuat durhaka, pada kondisi di sini yang mestinya dia naik, kata beliau, ya, di sini mestinya ternyata apa? Dia melakukan perbuatan maksiat. Seperti orang yang berbuat, yakni artinya mengusahakan, mengupayakan, yakni setiap harinya dengan harta yang dia miliki, semakin bertambah, bertambah pula keuntungannya. Tapi qad raha 'alaihi fi zamanil ma'siyah irtifa'an wa ribun bi jumlati a'mali. Tapi pada waktu dia berbuat maksiat, hilang naik ataupun keuntungan dengan sebanyak beberapa amalannya. Tidak bisa tercapai dengan amalan perbuatannya itu. Usahanya ini, keuntungan itu tidak teraih ketika di situ dia bermaksiat. Fa idza istanafal amal istanafa su'udan min nuzul wa kana qabla dhalika sa'idan min ulu wa bainahuma baunun 'adzim. Nah, kalau dia mulai beramal lagi, artinya kan ketika orang itu jatuh dalam keadaan dia berusaha kemudian bangkrut misalnya. Dia kan akan berusaha lagi untuk mencapai target ataupun keuntungan yang kemarin telah dia lewati. Yang dia tidak berhasil di situ. Nah, kalau ini ketika dia jatuh itu, padahal kalau dia misalnya pada waktu itu dia tetap berusaha dan tetap naik, mungkin dia tidak keuntungan itu akan terus berlipat. Tapi ketika itu dia bukan itu yang dia lakukan, bukan ketaatan, bukan upaya untuk mencari keuntungan yang dia lakukan, tapi apa? Kemarin hal-hal yang membuatnya rugi. Nah, kemudian setelah dia dalam keadaan bangkrut disebut rugi tersebut, dia berusaha memulai lagi. Sementara kalau ada orang lain yang dalam level yang sama dengan dia, sudah terus naik. Nah, dia baru memulai kembali. Wa kana qabla dzalika sa'idan min ulu. Padahal sebelum itu dia sudah sedang dalam keadaan mau naik. Wa bainahuma baunun alim. Qalu wa mithlu dzalika, ini contoh mungkin lebih mendekatkan. Matsalu rajulaini yartaqiyan fi sulamaini la nihayata lahum. Seperti dua orang yang balapan naik tangga. Naik tangga yang enggak ada ujungnya. Wa huma sawa. Pada tingkatan level sama. Misalnya di level 10. Wa nazala ahaduhuma ila asfal. Si A turun ke bawah. Walau darajatan wahida. Jatuh ke level 9. Thumma sta'nafasa. Nah, kemudian dia berupaya untuk naik. Ketika dia berada di level ke-9 ini, kan dia berupaya untuk naik ke tempat dia yang 10 tadi. Fa innal ladzi lam yanzil ya'lu 'alaihi wala budda. Sementara temannya yang satunya di level 10 yang tadi sama dengan dia, mau tidak mau terus akan naik, sementara dia sedang berusaha untuk naik, manjat lagi. Paham ini? Seperti itulah gambarannya. Nah, di saat dia mestinya berada pada tingkatan itu bisa naik, tapi dia justru turun. Wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bainat ta'ifatain hukman maqbulan. Ini keputusan Syekhul Islam, keputusan yang bisa diterima, makul. Faqala at-tahqiq anna min at-ta'ibin man ya'udu ila arfa'a min darajati. Yang benar bahwa di antara orang-orang yang bertobat itu ada yang bisa kembali kepada derajat yang lebih tinggi dari semula. Tadi yang di level 10, jatuh dia ke dalam ke bawah. Mungkin anggap sampai ke level 7. 3 tingkat dia jatuh. Bukan tidak mungkin dia bisa naik ke level semula atau bahkan lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi. Wa minhum man ya'udu ila mithli darajatihi. Wa minhum man la yasilu ila darajatihi. Tapi ada juga yang tidak sampai pada level semula. Kenapa? Itu disebabkan kekuatan taubat yang dia. penyesalannya itu seperti apa? Rasa takut dan malunya kepada zat yang dia durhaka itu seperti apa? Nah, kenapa tidak sampai kepada derajat semula? Karena taubatnya lemah. Nah, dia tidak mendatangkan, tidak melakukan amalan-amalan yang kuat, yang bisa menghadapi, mengimbangi pengaruh dosa yang dia lakukan. Tidak cukup. Levelnya tidak sebanding untuk menekan pengaruh dosa yang dia lakukan. Nah, dia hanya sebatas meninggalkan tobat, sebatas rujuk dari apa yang dia lakukan. Tidak kembali kepada taat kepada Allah yang semestinya. Seperti kebanyakan orang yang menyatakan tobat, tapi dia belum tobat. Hanya sebatas dia tinggalkan dosa yang dia lakukan. Tapi dia tidak melakukan amalan-amalan tobat yang dicintai oleh Allah. Nah, dan dia tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganti, menukar apa yang telah dia rusak. Kejatuhan dia itu tidak membuatnya terangkat kembali ke level semula, apalagi lebih tinggi, karena lemahnya tobat yang dia lakukan. Dorongan yang menjadi dasar untuk dia bertobat itu lemah. Penyesalannya tidak ada atau kurang. Rasa takut dan malunya kepada zat yang dia durhakai juga lemah. Sehingga membuat dia tidak bisa mengerjakan, tidak bisa melakukan hal-hal yang menutupi kekurangan yang telah dia perbuat. Sehingga dia tidak sampai kepada derajat semula. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang dikatakan oleh dia. Qultu hadza bihasabi quwwati taubah wa kamaliha. Dan taubat itu bukan perkara yang mudah. Taubat kita diapit oleh dua taubat Allah. Jatuh seorang hamba dalam perbuatan dosa, kalau dia selama ini betul-betul bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang Allah katakan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini orang yang bertakwa. Diganggu setan, dia jatuh ke dalam dosa. Dia segera ingat pada Allah. Segera dia bertobat kepada Allah. Akhirnya dia melihat bahwa apa yang dia lakukan salah. Apa yang dia lakukan. Dan itu kalau memang terbiasa dengan selama ini. Dengan hal-hal yang namanya tauhid, keikhlasan. Dia berusaha untuk memperbaiki hatinya. Ini digambarkan oleh beliau juga. Tauhid itu kalau kokoh, kuat, bersih, lurus, itu sebenarnya seperti hati yang putih bersih, kain. Hati itu seperti kain yang sangat putih bersih, seperti kaca yang sangat bening, cermin yang bening, sehingga semua bisa jelas terlihat. Itu kalau tauhid dalam hati itu kokoh, kuat dan lurus. Sehingga ketika dia mungkin namanya manusia tergores, jatuh ke dalam satu perbuatan salah, itu akan membuat dia sadar cepat yang dia lakukan tidak pantas. Wa ma ahdatsathu al-ma'siyatu lil 'abdi min adh-dhulli wal khudu' wal inabah. Dan kemaksiatan ini, apa yang ditimbulkan oleh kemaksiatan pada seorang hamba, yaitu berupa kerendahan dan kehinaan, wal inabah, dan sikapnya kembali, wal hadar wal khauf minallah, rasa hati-hati dan takut kepada Allah, wal buka min khasyatillah. Nah, itu kalau ada yang seperti ini, mungkin akan membawa dia ke tingkatan semula atau lebih tinggi. Faqat taqwa hadhil umur. Hal-hal seperti ini mungkin kuat. Hatta ya'uda ta'ib ila arfa min darajati. Sehingga membawa orang yang bertobat itu lebih tinggi dari tingkatnya semula. Wa yasira ba'da taubah khairan minhu qablat khati'ah. Bahkan keadaan dia lebih baik dibandingkan sebelum dia jatuh berbuat dosa. Ketika pertama kali mungkin di level 10 jatuh tingkatannya ke level 8 atau ke level 7, kemudian dia betul-betul bertobat kepada Allah, nampak bukan dibuat-buat. Nah, nangis takut dia kepada Allah, malu dia kepada Allah. Apalagi terkait dengan hak orang lain yang dia langgar. Malu dia kepada saudara-saudaranya, takut putus hubungan dia dengan persaudaranya. Nah, hal yang tidak pantas dia lakukan terhadap saudara-saudaranya, sehingga dia berusaha untuk meminta kehalalan mereka. Nah, sebelum nanti disidang di akhirat. Nah, itu membuat dia semakin takut dan dia berusaha untuk Nah, ini mungkin sampai lebih dari tingkatannya semula. Keadaan dia lebih baik. Kalau kita lihat gambarannya, lihat para salaf kita, para sahabat. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi bersinggungan Bilal bin Rabah dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Bilal sebagai pegawai Abu Dzar Al-Ghifari. Ya benar sauda. Panggilan ini panggilan jahiliyah sampai ke telinga Rasulullah SAW. A'ayyar tahu bi ummi. Kamu cela dia dengan ibunya. Kamu katakan ibnu sauda, innaka mar'un fika jahiliyah. Kamu ternyata masih punya watak sifat jahiliyah. Ya Rasulullah, setua ini ya Rasulullah, saya masih punya sifat jahiliyah. Nah, ya, seperti itu watak jahiliyah. Enggak pantas seperti itu. Beliau Abu Dzar letakkan pipinya di tanah, enggak akan aku angkat sampai Bilal menginjakkan kakinya ke pipiku. Tidak akan aku angkat pipiku ini dari tanah sampai Bilal menginjakkan kakinya ke pipiku. Sampai seperti itu. Nah, akhirnya maafkan. Ini mereka. Singgung Abu Bakar dan Umar, dua sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Kelepasan omong Abu Bakar Siddiq. Setelah itu sadar. Minta balas wahai Umar, balas apa yang aku ucapkan tadi. Kalau tidak halalkan, enggak digubris oleh Umar sampai masuk rumah, dikejar, diikutin, tolong balas. Kalau tidak kamu marahi, kalau atau kamu halalkan. Enggak dia. Takut Abu Bakar datang, menyesal Abu Bakar. Ya. Datang mengadu kepada Rasulullah. Begitu setelah itu Umar merasa enggak pantas juga, akhirnya pun mengejar. Mengejar Abu Bakar sampai di hadapan Rasulullah. Apa yang kamu lakukan terhadap sahabatku, wahai Umar? Mana dia? Rasulullah tegur. Di saat kalian aku sampaikan kepada kalian seperti ini, kalian katakan kadzabta, tapi Abu Bakar akan mengatakan shadaqta. Enggak terima Rasulullah sahabatnya dia. Rasulullah Abu Bakar melihat Umar ditegur keras seperti itu, enggak tega juga, dan karena dia merasa salah dia berlutut, ya Rasulullah aku yang salah ya Rasulullah. Ini Abu Bakar Siddiq. Cepatnya mereka menyadari. Baik, mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.